بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwani Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Mushahhaf, ya. Jadi pembahasan yang terakhir tentang Al-Muqtarib dan juga Al-Mushahhaf. Maka insyaAllah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan Al-Jahalah Bir-Rawi, yaitu ketidaktahuan tentang keadaan sang rawi. Jadi maksudnya terkadang hadis itu didhaifkan karena ketidaktahuan kita tentang keadaan seorang rawi. Ada rawi meriwayatkan dari gurunya. Nah, rawi yang meriwayatkan ini kita ketahui siapa dia, tapi gurunya tadi kita tidak dapatkan biografinya. Atau ya, tidak ada seorang ulama yang memberikan penilaian kepada orang tersebut. Ya. Maka rawi yang tidak kita ketahui bagaimana keadaannya, ini disebut sebagai rawi yang majhul. Rawi yang majhul. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah dia ini seorang rawi yang tsiqah atau tidak. Ya, karena ketidaktahuan ini, maka hadisnya pun kita tolak. Ya, karena bisa jadi dia adalah seorang rawi yang lemah. Karena tidak ada penilaian terhadap dirinya, maka kita tolak hadisnya. Baik, kata beliau, hafizahullahu ta'ala, al-jahalatu birrawi. Qala ta'rifuhu lughatan masdar jahila diddu alima. Ya. Secara bahasa, ya, artinya jahalah dari kata jahila yang merupakan lawan alima. Jahila artinya tidak diketahui. Ya. Alima artinya apa? Mengetahui. Jahila artinya tidak mengetahui. Wal jahalatu birrawi ta'ni adamu ma'rifatihi. Yang dimaksud jahalah pada rawi artinya apa? Kita tidak mengenalnya. Dia tidak dikenal. Ini secara bahasa. Adapun istilahan, secara istilah, yakni adamu ma'rifati aini rawi au halihi. Yaitu tidak diketahuinya seorang rawi, baik person atau keadaannya. Baik person atau keadaannya kita tidak mengetahui. Ya. Siapa fulan ini. Atau diketahui ada seorang rawi, benar ada orangnya. Tapi tidak kita ketahui bagaimana keadaannya. Apakah dia seorang yang baik agamanya, seorang yang kuat hafalannya dan seterusnya. Kita tidak mengetahui keadaannya. Kita tidak mengetahui keadaannya. Ya, kalau tidak diketahui keadaannya, bagaimana kita menghukumi hadisnya? Ya, ya kita nggak tahu kalau dia ini tsiqah atau tidak. Qala wa asbabul jahalati birawi thalatha. Ya, kata beliau sebab ya ketidaktahuan dengan sosok seorang rawi ini ada tiga. Yang pertama sebabnya kathratu nu'uti rawi. Kathratu nu'uti rawi. Karena banyaknya sifat yang terdapat pada seorang rawi. Banyaknya sifat yang terdapat pada seorang rawi. Misalnya, min ismin, au kunyatin, au laqabin. Dia memiliki beberapa nama. Atau dia memiliki beberapa kunyah. Dia punya laqab. Au sifatin, ya, atau huruf. Au hirfatin, atau profesi. Au nasabin, atau nasabnya. Fayushtaharu bisyai'in minha. Ya, fayuzkar bighairi mashtuhira bihi lighardin minal aghrad. Maka dia memiliki suatu sebutan yang masyhur, namun dalam sebagian riwayat ya yang disebut adalah yang tidak masyhurnya. Misalnya dia dikenal sebagai Abu Abdillah. Ya, kenalnya Al-Imam Abu Abdillah misalnya. Ya, nama aslinya enggak terkenal. Ya, misal nama aslinya Ahmad. Ya, atau namanya Ahmad. Ya, kemudian ketika diriwayatkan, disampaikan dengan menggunakan nama kunyahnya. Ya, ini sudah berlalu pembahasan kita dalam apa? Dalam pembahasan tadlis. Ya. Maka tidak diketahui gimana kita menilai keadaannya. Kalau tidak diketahui atau dia digunakan ketika meriwayatkan riwayat dia yang digunakan itu adalah sebutan dia yang tidak masyhur. Fayudhanu annahu rawin akhar, maka dia pun dikira rawi yang lain. Fayahsul jahlu bihalih, maka kita pun tidak mengetahui apa keadaannya. Ya, kalau disebutkan dengan nama yang memang dia masyhur, ya, maka dengan mudah kita mengetahui keadaannya. Oh, rawi ini siqa, oh, rawi ini lemah. Nah, tapi ini permasalahannya, disebutkan dalam sanadnya itu dia dengan nama yang lain, dengan sebutan yang lain. Jadi kita enggak tahu siapa dia, bagaimana keadaannya. Ini sebab yang pertama. Qala atsani qillatu riwayatihi atau alba qillatu riwayatihi. Kemudian yang kedua, sedikit riwayatnya. Ya, fala yaktsurul akhdhu anhu bisababi qillati riwayatihi. Ya, maka tidak banyak orang yang mengambil riwayatnya karena memang riwayatnya itu sedikit. Farubbama lam yarwi anhu illa wahid. Bahkan terkadang tidaklah ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya satu orang saja. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja. Ya. Jadi ini sebab yang kedua, ya, keadaan seorang rawi itu tidak diketahui. Kemudian yang jim, ada mutasrih bismihi li ajli ikhtisar wa nahwih. Ya, ini ketiadaan, ya, ketidakjelasan dalam penyebutan namanya. Ya, misalnya haddatsana thiqah atau haddatsana rajulun fil madinah, haddatsana syekhun fil madinah misalnya. Telah mengkhabarkan kepadaku seorang syekh di kota Madinah. Enggak tahu namanya siapa. Syekhnya itu banyak di Madinah, enggak tahu siapa dia. Ya. Li ajli ikhtisar wa nahwi. Ya, tujuannya menyampaikan tidak disampaikan namanya secara sharih, ya. Untuk meringkas. Wa isamma rawi ghairul musarrah, ya, bismihi al-mubham, dan rawi yang tidak disebutkan namanya secara sharih ini disebut sebagai mubham. Baik. Nah, inilah tiga sebab, ya, ketidaktahuan kita tentang kondisi seorang rawi. Imma karena dia memiliki banyak sifat, ya, kemudian disifati dengan sifat yang tidak dikenal, atau karena sedikitnya rawi yang meriwayatkan dari dia, atau, ya, tidak disebutkan namanya. Sekarang contohnya amtsilatun, ya, qala mitsalu kasrati nu'uti rawi. Ya, contoh di mana seorang rawi itu disebutkan dengan banyak sifat. Contohnya terjadi pada Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kulbi. Ya, Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kulbi. Kata beliau, nasabahu ba'duhum ila jiddihi, faqala Muhammad bin Bishr. Sebagian orang yang menasabkan dia kepada kakeknya. Harusnya Muhammad bin Sa'id, tapi dikatakan Muhammad bin Bishr. Muhammad bin Bishr. Ya. Sehingga orang enggak tahu dia bahwa dia itu sebenarnya Muhammad bin Sa'id bin Bishr. Ya, karena orang langsung memotong ke kakeknya. Ya. Nah, ini pernah Syekhuna Abdullah Mar'i. Nah, ini salah saya, Abdullah Mar'i, ya. Syekh Abdullah Mar'i itu bapak beliau itu namanya Umar. Ya. Syekh Umar ini sering protes. Kenapa? Karena nama beliau itu jarang disebut. Orang kalau nyebut Syekh Abdullah Mar'i. Syekh Abdullah Ibn Mar'i. Padahal bapak beliau, hafizahumullah, adalah Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Al-Mar'i. Tayyib? Ya. Sehingga dihapus bapaknya. Jadi, apa yang terkenal nama beliau? Syekh Abdullah Abdullah Mar'i, Abdurrahman Mar'i, ya Abdurrahman bin Mar'i, Abdullah bin Mar'i. Padahal ada bapak beliau Umar. Nah, terkadang orang meringkas. Ya udah Muhammad bin Bishr. Ya udah Syekh Abdullah bin Mar'i. Padahal Abdullah bin Umar bin Mar'i. Wasamahu ba'duhum, dan sebagian di antara mereka menyebutnya dengan Hammad bin Sa'ib. Hammad bin Sa'ib. Ya, bukan Muhammad tapi Hammad. Ya, diringkas. Wa kana hu ba'duhum Aban Nadhr. Sebagian mereka memberikan kunyah dengan Abu Nadhr. Wa kana hu ba'duhum Aba Sa'id. Sebagian lagi memberikan kunyah Abu Sa'id. Wa kana hu ba'duhum Aba Hisham. Sebagian lagi memberikan kunyah kepadanya dengan Abu Hisham. Fasara yudhannu annahu jama'atun wa huwa wahid. Maka dikira bahwa ya mereka ini adalah sekelompok orang padahal cuma satu orang saja. Nah, ya, inilah menyebabkan tidak diketahui siapa dia. Qala mithalu qillati riwayati rawi. Contoh, ya, jahalah karena sedikitnya riwayat yang dia riwayatkan. Wa qillati man rawa anhu. Demikian juga sedikitnya orang yang meriwayatkan darinya. Ya, contohnya adalah Abu Usyara Ad-Darimi. Abu Usyara Ad-Darimi minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Lam yarwi anhu ghairu Hammad ibn Salamah. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hammad bin Salamah. Ya, Hammad bin Salamah. Baik. Ini contoh yang apa? Sedikitnya rawi yang meriwayatkan darinya. Qala misalu adami tasrih bismihi. Qawlu rawi akhbarani fulan au syekhun au rajulun au nahu dhalik. Ya. Contoh ada mutasrih, ya. Contoh ketidak jelasan ya, penyebutan dengan namanya. Contohnya ada orang seorang rawi mengatakan akhbarani fulan, mengkhabarkan kepadaku si fulan. Ya, au syekh, mengkhabarkan kepadaku syekh fulan. Aura jurun, seorang laki-laki, unahu dhalik. Nggak disebutkan. Ya, nggak disebutkan siapa namanya. Ini menyebabkan apa? Kita nggak tahu keadaannya bagaimana. Apakah dia seorang rawi yang thiqah yang diterima periwayatannya ataukah tidak. Kemudian, qala ta'riful majhul. Ya. Apa yang dimaksud dengan rawi yang majhul? Wa man lam tu'raf ainuhu aw sifatuhu. Rawi yang majhul itu adalah rawi yang tidak diketahui personnya atau keadaannya. Ya, apakah dia rawi yang thiqah ataupun ya rawi yang tidak thiqah. Ya. Qala wa ma'na dzalika annahu rawi alladhi lam tu'raf dzatuhu aw syakhsiyatuhu. Maknanya adalah seorang rawi yang tidak dikenal personnya. Siapa fulan ini? Enggak dikenal siapa dia. Au urifat syakhsiyatuhu walakin lam yu'raf an sifatihi syai. Atau dikenal ada si fulan ini, tahu si fulan ini, tapi enggak tahu bagaimana keadaannya. Ya, bagaimana keadaannya? Apakah dia rawi yang thiqah atau rawi yang dhaif? Enggak tahu kita. Ada orangnya, cuma kita enggak tahu keadaannya bagaimana. Ai lam yu'raf an adalatihi wa dhabtihi syai. Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui tentang keadilan dan kedzabatannya dan kedzabatannya. Baik, nah ini makna dari rawi yang majhul. Ima memang tidak diketahui siapa dia, ima diketahui siapa dia tapi enggak tahu keadaannya gimana. Enggak ada seorang rawi yang enggak ada seorang imam dari imam jarh ta'dil yang mensikohkannya, ya. Demikian juga tidak ada yang mendhaifkannya sehingga apa? Tidak diketahui keadaannya. Qala anwa'ul majhul. Sekarang jenis-jenis al-majhul. Qala yumkinu an yuqal inna anwa'al majhul thalatha. Dan mungkin untuk dikatakan bahwa jenis kemajhulan ini ada tiga. Qala yang pertama majhul ain, majhulul ain. Yang pertama. Ta'rifu huwa man dhukira ismuhu walakin lam yarwi anhu illa rawin wahid. Ya. Majhul ain adalah seorang rawi yang disebutkan namanya, akan tetapi yang meriwayatkan darinya hanya satu orang rawi saja. Ya, sebagian ulama menambahkan walam yuwatsiquhu al-mu'tabar. Tidak ada seorang ulama mu'tabar yang mensiqahkannya. Tidak ada seorang ulama yang mentaufik atau mensiqahkannya. Jadi dia apa? Disebutkan namanya tapi disebutkan namanya dan dia yang meriwayatkannya dia hanya satu orang rawi saja dan tidak ada ulama yang kemudian mensiqahkannya, maka dia disebut majhul ain. Inna rawi yang majhul ain. Qala hukmu riwayatihi adamul qabul illa idza wuthiq. Maka hukum periwayatan rawi yang seperti ini adalah tidak diterima. Ini hukum asalnya. Illa idza wuthiq, kecuali kalau ada yang mensiqahkannya. Ya, ada yang memberikan taufik. Oh, si fulan ini rawi yang yang thiqah. Ya, baru kita terima. Tapi kalau misalnya enggak ada yang mensiqahkannya, ya enggak kita ketahui siapa dia. Apalagi yang meriwayatkan dari cuma satu orang. Qala kaifa yuwathiq? Ya, bagaimana dia ditaufikkan, ya? Taufiknya bagaimana caranya, ya? Yang pertama, imma ayyuwathiqahu ghairu man rawa anhu. Ya, bisa jadi cara yang pertama dia disikohkan oleh orang yang tidak meriwayatkan darinya, selain orang yang meriwayatkan darinya. Ya, artinya yang mentaufik dia adalah rawi yang bukan rawi yang mengambil hadis darinya, tapi rawi yang lain. Ya. Atau imma an yuwathiqahu man rawa anhu bi syarti ay yakuna min ahli jarh wa ta'dil. Atau dia disikohkan oleh orang yang mengambil hadis darinya, tapi yang mengambil hadis darinya ini dikenal sebagai ahli jarh wa ta'dil. Ya, memang termasuk ulama jarh wa ta'dil. Baik, ya ini bagaimana mensikohkan rawi yang tadi ya. Bagaimana kita mensikohkan seorang rawi? Kalau tidak terpenuhi ini, enggak ada yang mensikohkan dia, ya, maka dia teranggap sebagai rawi yang majhul ain. Qala hal hadis ismun khas? Apakah hadis yang diriwayatkan oleh rawi seperti ini ada namanya khusus? Ya, jawabannya laisa li hadisi ismun khasun wa innama hadithuhu min naw'id dha'if. Ya, bagi hadis ini tidak ada nama khusus, akan tetapi hadisnya termasuk hadis yang dhaif, Kemudian yang kedua, majhulul hal. Majhul al-hal wa yusamma mastur. Hadis yang majhul, rawi yang majhul hal. Yang disebut sebagai rawi yang mastur. Ya. Ta'rifu huwa man rawa anhu itsnani fa aktsar, lakin lam yuwatsiq aw lam yuwatsaq. Definisinya, ya, majhul al adalah ya, siapa yang meriwayatkan darinya dua orang rawi atau lebih. Kalau tadi majhul ain cuma satu orang, kalau ini dua orang lebih. Lakin lam yuwathaq, tapi tidak ada yang mentaufiknya, tidak ada yang mensiqahkannya. Ya, ini majhul hal. Qala hukmu riwayatihi ar-radd ala sahih alladhi qalahu al-jumhur. Maka bagaimana riwayat rawi semacam ini, ya, hukumnya adalah tertolak. Riwayatnya tertolak. Ini pendapat yang benar sesuai dengan pendapatnya jumhur ulama. Qala hal li hadithi ismun khas, ya. Kemudian yang ketiga tentang majhul hal, apakah ada nama khusus bagi periwayatan dari seorang rawi yang majhul hal? Qala laisa li hadithi ismun khas wa innama hadithu min naw'id dha'if. Tidak ada nama khusus bagi hadith ini, hanya saja hadithnya termasuk hadith yang lemah. Kemudian mubham, yang ketiga mubham. Qala yumkinu an nu'adda anna uddal mubham min anwa'il majhul wa in kana ulama'ul hadith qad atlaqu alaihi isman khasan lakin haqiqatahu tushbihu haqiqatal majhul. Al-mubham, ya, mungkin bagi kita untuk memasukkan al-mubham, ya, kepada jenis hadis yang majhul, walaupun para ulama hadis telah memasukkannya ke dalam jenis yang tersendiri ada jenis hadisnya mubham, ya, jenis hadis-hadis yang mubham, ya, ini rawi yang tidak disebutkan namanya siapa, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, ya. Dan mubham itu adalah yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Baik, dan ini termasuk majhul, ya, termasuk majhul. Yumkinu an na'uddal mubham min anwa'il majhul wa in kana ulama'ul hadith qad atlaqu 'alaihi isman khasan. Lakinna haqiqatahu tushbihu haqiqatal majhul. Hakikatnya sama dengan majhul sesungguhnya. Sama dengan majhul. Karena ada rawi yang tidak dikenal. Ada rawi yang tidak dikenal. Ya. Kemudian definisinya, ta'rifu huwa man lam yusarrah bismihi fil hadith. Ya. Hadis mubham adalah hadis yang tidak disebutkan dengan jelas namanya di dalam hadis. Ya. Dalam periwayatan tidak dikenal, tidak disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas namanya. Ini hadis mubham. Ya. Qala hukmu riwayatihi adamul qabul hatta yusarriha rawi anhu bismihi aw yu'rafa ismuhu biwurudihi min tariqin akhar musarrahan fihi bismihi. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, periwayatan rawi yang mubham ini hukum asalnya tidak diterima. Tidak diterima, hukum asalnya tidak diterima. Sampai rawi tersebut menyebutkan nama dengan jelas, ya, dengan sharih dijelaskan namanya siapa, atau yu'rafu ismuhu biwurudihi min tariqin akhar musarrahan fihi bismihi, atau menjadi jelas namanya siapa dengan melalui jalan yang lain. Jadi ada di satu riwayat dia disebutkan sebagai apa dengan mubham. Ya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Nah, bukan ini tapi ya, ada dalam sanad misalnya, haddatsani syekhun misalnya. Dalam satu riwayat dikatakan haddatsani syekhun, dalam riwayat yang lain dijelaskan haddatsani fulan bin fulan, dijelaskan namanya siapa. Ya, maka kalau sudah ketahuan namanya melalui jalan yang lain, kita bisa menentukan dia sahih atau dhaif. Baik. Wa sababu raddi riwayatihi jahalatu ainih. Li'anna man ubhima ismuhu juhilat ainuh. Dan sebab ditolak riwayatnya adalah ketidaktahuan, ya, tentang personnya. Namanya enggak tahu, ya, awalnya hukum asalnya, ya, hukum asalnya kita tolak. Kenapa? Kita enggak tahu siapa dia. Karena seseorang yang mubham namanya, maka personnya tidak kita ketahui bagaimana keadaan dia. Wajuhilat adalatuhu, ya, adalahnya tidak kita ketahui. Ya. Maka kemudian apa? Tidak diterima, ya, falatukbar riwayatuhu, maka tidaklah diterima. Ya, maka tidaklah diterima riwayatnya, maka tidaklah diterima riwayatnya. Baik. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya tentang yang berkaitan dengan mubham. Bagaimana kalau riwayat mubham ini, ya, rojul yang mubham atau rawi yang mubham tadi disifati dengan sifat adalah. Ya. Makanya di sini permasalahannya, law abhama bilafdhit ta'dil, fahal tukbar riwayatuhu? Apabila mubhamnya tadi, ya, dipergunakan lafaz ta'dil. Misalnya akhbaruni thiqah misalnya. Akhbaruni thiqah, meriwayatkan kepadaku seorang menghabarkan kepadaku rawi yang thiqah. Ya. Disebutkan menghabarkan kepada kami seorang rawi yang thiqah. Al-jawabu annahu la tukbar riwayatuhu aidan 'alal ashah. Ya, yang benar bahwa tidaklah diterima riwayatnya. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Loh, gimana Ustaz? Itu kan thiqah. Akhbaroni thiqah katanya. mengkhabarkan kepadaku seorang rawi yang thiqah. Kenapa enggak diterima Ustaz? Oh, thiqah. Enggak, li'annahu qad yakunu thiqatan indah wa ghairu thiqatin indah ghairi. Karena bisa jadi thiqah menurut Anda tapi menurut yang lain enggak thiqah. Ya. Jadi kan yang namanya jarh ta'dil itu dia mengumpulkan beberapa pendapat para ulama, enggak bisa dari satu orang, ya. Ahdats ani thiqah. Thiqah. Menurut Anda rawinya rawi yang thiqah, tapi menurut yang lain, ya, ternyata dia apa? Seorang rawi yang dhaif. Sehingga tidaklah cukup seseorang mengatakan haddatsani thiqah. Ya, haddatsani thiqah, enggak cukup dia mengatakan haddatsani thiqah. Ya, harus disebutkan siapa fulannya. Siapa fulannya? Kemudian hal li haditsi ismun khas? Apakah ya pada hadis tersebut ada nama yang khusus, penamaan khusus bagi bagi hadis yang mubham ini? Ya, maka untuk hadis mubham ada nama yang khusus. Naam. Ya, ada nama yang khusus. Li hadithi ismun khasun. Ya, pada hadis ini ada nama yang khusus. Ya, pada hadisnya ada nama yang khusus. Huwal mubhamu, yaitu hadis yang mubham. Wal hadithul mubhamu huwal hadithul ladhi fihi rawin lam yusarrah bismihi. Dan hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak di ada rawi yang tidak secara sharih disebutkan namanya, enggak disebutkan namanya dengan jelas. Qala al-Baiquni sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Baiquni fi manzumatihi dalam manzumahnya, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, ini hadis mubham. Dan mubham tadi sebagaimana yang kita katakan, ya, tidak diterima ya riwayatnya sampai kemudian ketahuan siapa rawi yang mubham tersebut melalui jalan-jalan yang lain. Kemudian pembahasan terakhir tentang al-majhul. Ya, asharul musannafati fi asbabi al-jahalah. Ya, tulisan para ulama yang masyhur tentang sebab-sebab ya jahalah, sebab-sebab tidak diketahuinya seorang rawi. Yang pertama, yang berkenaan dengan kathratu nu'uti rawi. Sebab yang pertama karena banyaknya sifat yang melekat pada seorang rawi. Qala sannafa fiha al-khatib kitaba mudihi awham. Mudihi awhamil jam'i wat tafriq. Ya. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi berkenaan dengan banyaknya sifat yang disematkan pada seorang rawi. Kemudian yang kedua, qillatu riwayati rawi. Sebab yang kedua karena sedikitnya rawi riwayat dari seorang rawi. Sunnifa fiha kutubun sumiyat kutubal wuhdan. Maka ditulis dalam bab ini kitab yang demikian banyak. Ya, mereka menyebutnya sebagai kutub al-wuhdan. Ay kutub al-mustamilatu ala man lam yarhi anhu illa wahid. Yaitu kitab-kitab ya yang mencakup ya man lam yarwi anhu, orang yang tidak meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja. Ya. Wa min hadhil kutub al-wuhdan lil imam Muslim, li imami Muslim. Ya. Di antaranya adalah kitab al-wuhdan karya Imam Muslim. Jadi kitab wuhdan ini adalah kitab yang mengumpulkan rawi-rawi yang diriwayatkan darinya yang meriwayatkan darinya satu orang saja. Yang meriwayatkan darinya hanya satu orang saja. Makanya kitabnya disebut kitab Al-Wuhdan. Kemudian yang ketiga, ada mutasrif bismi rawi. Yang berkaitan dengan sebab yang ketiga, yakni tidaklah disebutkan dengan sharih namanya siapa. Wa sunnifa fihi kutubul mubhamat, mithlu kitab al-asma al-mubhamah fil anba'il muhkamah lil khatib al-Baghdadi wa kitabu al-mustafad min mubhamatil matni wal isnad liwaliyuddin al-Iraqi. Ya, ini kitab-kitab yang ditulis ya kitab-kitab yang ditulis kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan apa? Ada mutasrih. Baik, selesai kita dalam pembahasan hadis yang majhul. Masuk kita ke pembahasan yang baru, yakni al-bid'ah. Ya, ditolaknya periwayatan seorang rawi karena kebid'ahannya. Qala ta'rifuhu lugatan ya masdar min bada'a bi makna ansha'a kal ibtida'a kama fil qamus. Bid'ah secara bahasa merupakan masdar dari bada'a, ya, yang bermakna ansha'a, menumbuhkan. Ya, badi'us samawati wal ard, ya, yang menciptakan, ya, suatu hal yang diciptakan. Ya. Ka ibtida' kama fil qamus, ya. Kata ansha'a seperti ibtida'a, yakni membuat sesuatu yang baru, sebagaimana yang disebut di dalam qamus. Ini bid'ah secara bahasa, dia merupakan masdar dari bada'a yang artinya, ya, menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru. Qala istilahan al-hadatsu fid din ba'dal ikmal. Jadi sesuatu yang baru yang diada-adakan setelah sempurnanya agama. Sesuatu dalam agama, ya, setelah dia disempurnakan. Setelah agama ini disempurnakan, maka muncul, ya. Ini namanya bid'ah. Ya. Aw ma stuhditha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal. Atau sesuatu yang, ya, diadakan, ya, diciptakan atau diada-adakan setelah Nabi SAW, baik berupa hawa nafsu ataupun sebuah amalan. Baik berupa hawa nafsu atau sebuah amalan. Ini bid'ah secara bahasa, secara istilah. Kemudian jenis-jenisnya, nah ini penting. Ya, nanti berkaitan dengan periwayatan seseorang. Ya, periwayatan seseorang. Al-bid'atu naw'ani, bid'atun mukaffiratun. Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan. Ay yukaffaru sahibuha bisababiha. Ya, ini pelakunya, pelaku kebid'ahan itu dikafirkan, ya, dengan sebab kebid'ahan tersebut. Ya, bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan, pelakunya dikafirkan. Ya, pelakunya dikafirkan. Baik, kan ya'taqida ma yastalzimul kufur. Ya, seperti dia berkeyakinan apa yang menyebabkan kekufuran. Contohnya misalnya dia menganggap bahwa sholat tidak wajib, nggak perlu sholat, ya, atau menganggap bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi di masa kita, harus diganti, ya. Qalaw al-mu'tamadu anna alladhi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran minasyara ma'luman minad-din bid-darurah. Dan pendapat yang mu'tamad, ya, pendapat yang benar bahwa ditolak riwayatnya orang yang mengingkari perkara yang telah disepakati secara mutawatir dan termasuk bagian dari syariat yang diketahui, termasuk bagian-bagian agama secara darurah. Orang sudah tahu bahwa itu suatu, ya, suatu bagian dari syariat. Misalnya tadi wajibnya sholat, ya, semua orang tahu sholat itu wajib. Kemudian dia tolak kewajiban sholat, maka kafir dia dan tidak diterima. Aw man i'taqada aksahu, atau dia berkeyakinan dengan yang sebaliknya. Ya, dalam Islam sholat itu wajib, dia berkeyakinan sholat tidak wajib. Ya, maka yang demikian ditolak hadisnya, riwayatnya ditolak. Nah, kemudian yang kedua, bid'atun mufassiqah. Jenis yang kedua adalah bid'ah yang mufassiqah. Ay yufassaq sahibuha bisababiha. Yaitu seorang rawi, ya, atau pelaku dari kebid'ahan jenis yang kedua ini, dia menjadi fasik. Tapi tidak sampai kafir, ya, jadi fasik karena melakukan kebid'ahan tersebut, namun tidak sampai dikafirkan. Wahwa man la yataqtadi bid'athu takfir aslan, yang kebid'ahannya itu tidak memberikan konsekuensi pengkafiran. Ya, ini hukum kebid'ahan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana riwayat al-mubtadi', pelaku bid'ah? Hukmu riwayat al-mubtadi' in kana bid'atuhu mukaffirah turaddu riwayatuhu. Ya. Yang pertama, kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukaffirah, maka ditolak riwayatnya. Ya. Tidak diterima seorang rawi yang kafir, yang murtad. Ya. Karena kekufurannya enggak diterima. Baik, yang kedua, wa in kanat bid'atuhu mufassiqah, fasahi alladhi alaihi al-jumhur anna riwayatahu tuqbal bisyartain. Apabila bid'ahnya mufassiqah, maka pendapat yang benar menurut para ulama, ya, maka riwayatnya itu diterima menurut jumhur para ulama dengan syarat, dengan dua syarat. Ya. Syarat yang pertama, kata beliau, alla yakunu da'iyatan ila bid'atihi. Dia memang pelaku kebid'ahan, tapi dia bukan penyeru kepada kebid'ahannya. Dia enggak ngajak orang kepada kebid'ahannya. Thayyib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alla yarwiya ma yurawiju bid'atahu. Kemudian apa yang dia riwayatkan bukan suatu hal yang menguatkan kebid'ahannya. Ya, bukan yang meriwayatkan kebid'ahannya, yang tidak menguatkan kebid'ahannya. Ya. Misalnya seorang seorang Syiah, rawi yang Syiah, ya. Syiah termasuk kebid'ahan. Ada seorang penganut Syiah misalnya. Tapi dia orangnya jujur. Ya. Kemudian dia juga memiliki hafalan yang kuat. Baguslah dia. Ya. Tapi yang dia riwayatkan sesuatu yang memperkuat kebid'ahannya. Contohnya tentang keutamaan Ali atau keutamaan Ahlul Bait. Maka enggak terima riwayatnya. Kenapa? Yang dia riwayatkan memperkuat kebid'ahannya. Ya, karena bisa jadi orang mengada-adakan hadis untuk memperkuat kebid'ahannya. Sehingga ditolak. Ya, sehingga ditolak riwayatnya. Tapi kalau misalnya dia seorang Syi'i misalnya. Seorang Syi'i yang kemudian seorang yang rawi yang adil, ya, artinya seorang rawi yang kuat hafalannya, jujur dia, ya, kemudian dia juga bukan dai, ya, bukan orang yang mengajak kepada kebid'ahan, ya, dia nggak ngajak, cuma dia berpemahaman seperti itu, lalu kemudian dia meriwayatkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebid'ahannya, maka apa, ya, yang demikian tidaklah ditolak, ya, diterima riwayatnya. Makanya kadang-kadang kalau kita baca riwayat sebagian riwayat, ya, ada sebagian alul bid'ah diambil riwayatnya, ya. Baik. Qala hal li haditsil mubtadi' ismun khas, apakah ada nama khusus bagi hadis yang diriwayatkan oleh alul bid'ah? Qala laisa li haditsil mubtadi' ismun khas bihi, wa innama hadithuhu min naw'il mardud kama arafta. Ya, tidak ada nama khusus bagi hadisnya para mubtadi, hanya saja hadisnya termasuk hadis yang mardud, yang tertolak, kama arafta. Ya, la yuqbal illa bisyurut allati dzukirat anifan. Ya, periwayatannya tidak diterima kecuali dengan syarat-syarat yang baru saja disebutkan. Ya, yang pertama bahwa dia bukan dai kepada kebid'ahannya. Kemudian yang kedua, ya, apa yang diriwayatkan tidak memperkuat bid'ahnya. Ya, tidak memperkuat bid'ahnya. Baik, dan tentunya syarat-syarat yang lainnya dari sisi apa? Kedobetan juga. Ya, kalau dia misalnya seorang ahli bid'ah, tidak menyuruh kepada kebid'ahannya. Kemudian apa yang diriwayatkan juga tidak mendukung kebid'ahannya. Thayyib. Tapi kemudian dia do'if, diterima enggak? Ya, enggak diterima, ya. Enggak diterima, tetap harus terpenuhi, ya, syarat-syarat hadis sahih. Baik. Kemudian barakallahu fikum, pembahasan selanjutnya yang terakhir, insyaallah pembahasan kita di hari ini adalah su'ul hifdz. Su'ul hifdz, ya, buruknya hafalan. Nah, ini juga sebab tertolaknya riwayat seorang rawi. Ya, su'ul hifdz. Kata beliau, ta'rifu sayyi'il hifdz. Definisi ya sayyi'il hifdz atau buruknya orang yang buruk hafalannya. Qala huwa man lam yurajjih janibu isabatihi ala janibi khata'ihi. Itu seseorang yang sisi benarnya ini tidaklah lebih kuat daripada sisi salahnya. Jadi banyak salahnya dia, ya. Apa yang dia riwayatkan banyak kelirunya. Maka ini orang yang jelek hafalannya. Jenisnya qala sayyi'ul hifdz nau'an. Orang yang jelek hafalannya itu ada dua jenisnya. Yang pertama, imma an yansha'a su'u hifdzi ma'ahu min awwali hayatihi. Yang pertama, dari awalnya, ya, dari awal kehidupannya, ya, dia memang sudah memiliki hafalan yang buruk. Wa yulazimuhu fi jami'i halatihi. Dan buruknya hafalan itu senantiasa menyertainya. Artinya dia enggak pernah berubah. Misalnya dulunya buruk hafalannya, kemudian sekarang menjadi bagus hafalannya, enggak berubah dia. Qala wa yusamma khabaruhu syadz ala ra'i ba'di ahli hadis. Maka riwayat orang ini disebut sebagai riwayat yang syadz, ya, menurut sebagian ahli hadis. Baik. Qala wa imma, yang kedua, ayakuna su'ul hifdzi ta'iran alaihi imma li kibarihi aw li dhihabi basarihi aw li ihtiraqi kutubihi. Atau jeleknya hafalan dia, ya, muncul belakangan. Ta'iran alaihi, muncul belakangan pada dirinya. Ya. Imma li kibarihi, bisa jadi karena sudah lanjut usia. Aw li dhihabi basarihi, atau dia menjadi buta. Ya, atau dia menjadi buta. Aw li ihtiraqi kutubihi, atau karena terbakarnya kitab-kitabnya. Fa hadza yusamma al-mukhtalat. Maka ini disebut sebagai rawi yang mukhtalat. Bercampur hafalannya, ya. Gara-gara apa? Gara-gara sebab-sebab tadi. Asalnya dia enggak buruk hafalannya, tapi kemudian ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia, ya, melupakan apa? Melupakan yang sebelumnya dia merupakan rawi yang bagus hafalannya, tapi kemudian ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan dia bercampur hafalannya, dia enggak kuat lagi hafalannya. Ya. Qala hukmu riwayatihi, hukum riwayatnya. Ya, amal awwalu wa huwa man nasya'a ala su'il hifdz fa riwayatuhu mardudah. Yang pertama, jenis yang pertama yang memang dia tumbuh. Ya, memang dari kecilnya itu memang sudah buruk hafalannya, dari dulunya sudah buruk hafalannya, maka riwayatnya tertolak. Ya, secara mutlak. Wa amsani, adapun yang buruk hafalannya itu, ya, buruk hafalannya itu muncul belakangan. Maksudnya adalah mukhtalat tadi. Fahukmu fi riwayatihi tafsil. Maka riwayatnya, ya, ada perincian terhadap riwayat, ya, yang rawi yang mukhtalat seperti ini. Ya, fama haddatha bihi qabla al-ikhtilat fatamayyaza dhalika famaqbul. Ya. Apa yang terjadi, ya, setelah apa yang dia sampaikan sebelum ikhtilat, ya, sebelum ada hilang apa, sebelum dia menjadi buta atau sebelum dia tua atau sebelum terbakar kitabnya, ya, dan bisa dibedakan, oh ini diriwayatkan oleh si fulan sebelum kitabnya terbakar misalnya, ya, fa maqbul, maka riwayatnya diterima. Kalau bisa dibedakan, oh ini dia riwayatkan sebelum kitabnya terbakar misalnya, oh ini dia riwayatkan ketika dia masih muda, ya, belum pikun, maka fa maqbul, riwayatnya diterima. Wa ma haddatsa bihi ba'da al-ikhtilat fa mardud. Naam. Yang kedua, apa yang dia sampaikan setelah terjadinya ikhtilat, ya, maka apa? Tertolak. Maka tertolak. Baik? Jelas. Ya, sudah bercampur hafalannya. Makanya ada sebagian riwayat itu ditolak karena ketahuan si fulan ini meriwayatkannya setelah kitabnya kebakar. Ya, kemudian terpengaruh dia, padahal dia meriwayatkan dari kitabnya. Ya. Oleh karena itu ditolak riwayatnya. Kemudian yang ketiga, wa ma lam yatamayyaz anhu haddatsa bihi qabla al-ikhtilat au ba'da, ya, tuqifa fihi hatta yatamayyaz. Ya, apa yang tidak bisa dibedakan, apakah dia menyampaikan hadisnya itu sebelum dia bercampur hafalannya atau setelahnya, ya, maka tawakuf. Maka tawakuf. Ya, sampai kita artinya tidak menghukumi hadisnya sebagai hadis yang sahih, tidak juga melemahkan hadis tersebut sampai bisa dibedakan, ya, sampai bisa dibedakan apakah ini dia riwayatkan setelah sebelum dia bercampur hafalannya atau setelah dia bercampur hafalannya. Setelah bisa dibedakan baru bisa kita hukumi. Inilah tiga keadaan, ya, hadis-hadis tiga keadaan rawi yang bercampur hafalannya. Ya, kalau misalnya diketahui ini diriwayatkan sebelum dia terjadi padanya ikhtilat, maka diterima. Kalau diketahui ini setelah ikhtilat, maka tidak diterima. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dibedakan, maka ditolak terlebih dahulu sampai kemudian jelas, ya, atau bukan ditolak, artinya kita diam, ya, tidak menghukuminya terlebih dahulu sampai jelas, ya, sampai jelas, ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tiga bagian dari mustalah hadis yang menyebabkan celaan atau ditolaknya riwayat seorang rawi. Yang pertama jahalah, kemudian yang kedua bid'ah, yang ketiga su'u hifdz. Insyaallah kita besok akan masuk ke dalam pembahasan, ya, khabarul ahad al-mustarak bainal maqbul wa mardud. Khabar-khabar ahad yang bersekutu atau berserikat, ya, yang bisa diterima dan juga bisa ditolak. Ya. Ini akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.